Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ayuhal ikhwa rahimakumullah, di malam hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran dari membaca kitab Ad-Da'u wa Dawa' yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Kita masuk pasal yang baru, al-atharul qabihah lil ma'asi. Pengaruh yang buruk, asar yang buruk terhadap kemaksiatan. Beliau mengatakan lil walil ma'asi minal atharil qabih al-madmumah. Dari perbuatan maksiat itu punya pengaruh yang buruk, yang tercelah. Ya, perbuatan pelanggaran terhadap hak-hak Allah Subhanahu wa taala ataupun hak hamba dengan hamba atau bahkan mungkin hak terhadap makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Al-madarratu bil qabl badan fid dunya wal akhirah. Madorotnya, bahayanya punya pengaruh di dalam hati, di dalam badan, untuk kehidupan dunia dan kehidupan akhirah. Ma la ya'lamuhu illallah, tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini akibat dari perbuatan maksiat. Faminha hirmanul ilm. Di antara pengaruh maksiat, haramnya baginya ilmu atau menghalangi masuknya ilmu kepadanya. Terlebih bagi para tolabah, penuntut ilmu, penimba ilmu, maka maksiat ini penyakit yang sangat berbahaya, maka harus disingkirkan, harus dijauhi sejauh-jauhnya. Akan susah menghafal, akan susah menyimpan ilmu dan seterusnya. Fa innal ilma nurun yakdzifuhu Allahu fil qalb. Karena ilmu itu adalah cahaya yang Allah Subhanahu wa taala masukkannya di dalam hati. Ya, ilmu itu cahaya. Ilmu itu adalah kebaikan sebagai penerang di dalam hati. Wal ma'siyatu tudfi'u dzalika nur. Sementara maksiat itu akan membunuh cahaya tersebut yang ada di dalam hati. Maka perhatikan, ya, kalau kita ingin sukses, ingin berhasil dalam menimba ilmu, ilmu din, ilmu agama, ilmu syariah, maka kita menjauhi yang namanya maksiat-maksiat tadi, kedzaliman. Ya, apalagi kita hidup dalam satu sakan, dalam satu tempat, maka di sana kita banyak-banyak bersabar. Naam. Banyak-banyak introspeksi diri dan seterusnya. bukan menonjolkan kekayaannya, menonjolkan kekuatannya, menonjolkan segalanya pada dirinya. Tapi seorang harus tawadhu, rendah diri terhadap teman-temannya, musyrifnya, demikian pula pengajar-pengajarnya. Walamma jalasa al-imam Syafi'i baina yaday Malik wa qara 'alaihi, maka tatkala al-imam Syafi'i rahimahullah, yang kita kenal salah satu imam madhab, bahkan banyak pengikutnya di negeri kita ini, tatkala duduk di depan al-imam Malik dan membacakan kepadanya, ya, membaca ilmu di hadapan al-imam Malik, a'jabuhu mar'a min wufuri fatonatih, maka al-imam Malik merasa takjub apa yang dia lihat dari kesempurnaan pemahaman al-imam Syafi'i rahimahullah. Waktu qadu zakaih, demikian pula kecerdasan yang dimiliki al-imam Syafi'i, wa kamalu fahmi, dan kesempurnaan pemahaman al-imam Syafi'i rahimahullah. Maka al-imam Malik mengatakan, inni arallaha qad alqa ala qalbika nuran, sesungguhnya saya melihat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah memasukkan di dalam hatimu itu cahaya. Ya, ini perkataan al-imam Malik. Sungguh saya melihat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah memasukkan di dalam hatimu itu cahaya. Fala tutfi'uhu bidhulmatil ma'usiyah, maka janganlah engkau padamkan dengan kegelapan-kegelapan maksiat. Jangan engkau matikan dengan kegelapan-kegelapan atau kedoliman-kedoliman maksiat. Faqala Syafi'i rahimahullah, berkata Imam Syafi'i rahimahullah, syaqautu ila waqi'a su'a hifdhi farashadani ila tarkil ma'asi wa qala i'lam bi anna al ilma fadlun wa fadlullahi la yu'tahu 'asi. Ha, ini bagus untuk dihafal. Naam, maka pada pertemuan berikutnya ini ditagih, ya, untuk dihafalkan ucapan ini. Perkataan al-imam Syafi'i rahimahullah, syaqautu ila waqi', saya mengadu kepada waqi', yaitu gurunya, tentang hafalan, ya, buruknya hafalanku. Ya, yang namanya menimba ilmu, menuntut ilmu, terkadang susah untuk mencerna, menghafal pelajaran. Sehingga bisa saja kita mengeluh, kenapa saya kok susah menghafal, kenapa saya kok susah memahami, sementara yang lain kok mudah, gampang, dan seterusnya. Farshadani ila tarkil ma'asi, maka membimbing saya, maka dia membimbing saya untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Maka gurunya waqi' memberikan bimbingan kepadanya agar meninggalkan maksiat-maksiat. Wa qala ilam, dan dia mengatakan, ketahuilah, bi annal ilma fadlun, ada juga menyebutkan annal ilma nurun, bahwa ilmu itu keutamaan. Dan keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala tidak diberikan kepada ausi, seorang pelaku maksiat. Naam, ini dihafalkan, ya, bagi para santri, para tolabah, ya, untuk menghafalkan ini. Ini akibat dari orang susah menghafal, ya, susah menambah hafalan dan seterusnya. Di antaranya dia harus menjauhi perbuatan maksiat-maksiat. Wa minha hirman rizq. Kemudian yang berikutnya, pengaruh buruk dari maksiat-maksiat, diharamkan baginya rizki atau menghalangi baginya datangnya rizki. Wa fil musnad, dalam al-musnad, innal abda la yuhram arizku lebih dambi yusibuh. Sesungguhnya seorang hamba diharamkan rizki dari dosa yang dilakukannya, yaitu dikeluarkan Imam Ahmad dan Ibnu Majah dan Al-Hakim dari hadis Thauban radhiyallahu anhu. Namun hadis ini dilemahkan oleh Al-Albani dalam Do'ifah. Apa ini Do'iful Jami'? Itu bisa melihat dari catatan sebelumnya. Naam. Wa kama anna taqwallah majlibatun lirizq. Sebagaimana bahwa ketakwaan itu bisa mendatangkan rezeki. Menjalankan perintah-perintah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, itu akan mendatangkan rezeki. Fatarakat taqwa majlabatun lil faqri. Sementara ketika dia meninggalkan ketakwaan, terjerumus dalam dosa dan maksiat, ini akan membawa kepada kefakiran. Terus bagaimana orang-orang kafir? Mereka lah yang menguasai keindahan-keindahan dunia ini. Maka mungkin saja adalah keberkahannya. Karena setiap kenikmatan yang dengan kenikmatan itu tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah, maka itu bencana, malapetaka. Semakin bertambah-tambahnya dosa mereka dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang mereka lakukan. Famastajlaba rizqullah bimisli tarkil ma'asi. Maka tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki atau mendatangkan rezeki seperti orang yang meninggalkan maksiat. Wa minha wahsyatun yajiduhal ausi fi qalbihi bainahu wa bainallah. Di antaranya pula dari pengaruh buruk dari perbuatan maksiat, ya, akan mendapati kehampaan di dalam hatinya, gundah gulana di dalam hatinya, tidak adanya ketenangan di dalam hatinya akibat dari perbuatan maksiat-maksiat tersebut. Maka ini pula yang disebutkan oleh para ulama bahwa setan itu senang dengan orang yang jatuh dalam perkara bid'ah dibanding maksiat. Naam, karena pelaku bid'ah mengaku itu bagian dari syariah, sehingga lebih disenangi oleh iblis. Sementara maksiat, orang yang melakukannya masih mengaku itu perbuatan salah, itu keliru, karena dorongan hawa nafsu dia melakukannya. Naam, jadi orang yang melakukan maksiat terasa hampa di dalam hatinya, gundah gulana, ya, ketidaktenangan. Antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. La tuwazinuha wa la tuqarinuha ladzatul aslan. Maka dia tidak bisa menimbangnya, tidak bisa membandingkannya kelezatannya pada asalnya. Walau jitama'at lahu ladzatul dunya bi asariha lam takif bitil kalwahsyah atau bitil kalwahsyah. Sekalipun terkumpul padanya seluruh kelezatan-kelezatan dunia, keindahan-keindahan dunia, dan mampu untuk menutupinya, naam, maka sesungguhnya dia tidak bisa menyembunyikan yang namanya gundah gulana tadi. Ya, sekalipun dia mengumpulkan seluruh keindahan-keindahan dunia, kelezatan-kelezatannya, namun dia tidak bisa menutupi tentang kegundah-gulandahan tadi atau kehampaan hati tadi. Tidak merasa tenang. Tidak seperti orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ibadah merasa tenang, walaupun hidup tidak seperti mereka al-agniya, orang-orang kaya, tetapi mereka lebih tenang dibandingkan pelaku-pelaku maksiat. Belum lagi kalau apa yang mereka lakukan berkaitan dengan hukum yang ada di satu negara, sehingga mereka ketakutan akan dikejar aparat keamanan dan seterusnya. Belum lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. وَهَذَا أَمْرٌ لَا يَحِسُّ بِهِ إِلَّا مَنْ فِي قَلْبِهِ حَيَاتٌ. Dan perkara ini tidak akan bisa dirasakan kecuali di dalam hatinya ada kehidupan. Sehingga terkadang pelaku maksiat, ketika kita ingatkan ini salah, ini keliru, ini maksiat, maka ketika ada tanda-tanda kehidupan hatinya, maka dia akan menerima. Iya, saya setelah melakukan perbuatan ini, ya, tidak tenang kehidupan saya. Ya, apalagi umpamanya membunuh. Naam. Selalu datang pikiran-pikiran yang tidak menjadikan dirinya tenang dalam kehidupannya. Atau mengambil hartanya orang. Atau berbuat kedzaliman kepada yang lain. Itu selalu berbekas di dalam hati. Tidak menjadikan jiwanya tenang, jiwanya tenteram. Wa jurhin bimayitin ilamu. Dan tidaklah lijurhin terhadap luka. Ila merasakan atau menyakitkan terhadap mayit. Walau lam tutrokid dunub illa hadaran min wukitil kalwihsyah lakadal akila harian bitarkiha. Sekiranya dosa-dosa tidak ditinggalkan kecuali hanya menghindari, dari terjatuh dalam kehampaan tersebut, tentu hal itu sudah layak dijadikan alasan bagi orang-orang yang berakal. Wa syakaru julun fi ba'dil arifin wahsyatan yajiduha fi nafsih. Dan ada seseorang mengeluh, mengadu kepada sebagian al-arifin, ya, ahli hikmah, tentang kehampaan hati yang dia jumpai di dalam hatinya. Faqala lahu, lalu dia mengatakan kepadanya, idza kunta qad awhashatka ad-dunubu fada'ha idza syita wasta'nisi. Ya, jika Anda merasa hampa pada hatimu karena dosa, fada'ha, maka tinggalkan dia. Ya, tinggalkan perbuatan dosa. Jika engkau mau, jika engkau menghendaki. Wasta'nisi, dan raihlah kebahagiaan. Ya, tinggalkan perbuatan-perbuatan dosa, tinggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Jika Anda mau, jika Anda menghendaki, maka dengan itu, ya, Anda akan mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, ketenteraman. Walaysa 'alal qalbi amru min wahshati dzambi 'ala dzambi. Tidak ada bagi hati yang lebih pahit selain dari kehampaan hati tadi, disebabkan dosa di atas perbuatan dosa. Fadlul musta'an, maka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita meminta pertolongan. Ini akibat dari perbuatan maksiat-maksiat. Maka dia akan merasakan pahit di dalam hatinya. Merasakan tidak tenang. Walaupun kelihatannya seperti tenang, tapi sebenarnya ada sesuatu terganjal di dalam hatinya. Akibat dari melakukan maksiat-maksiat. Tetapi kalau dia melakukan ketaatan, maka akan mendorongnya dan berikan semangat untuk melakukan ketaatan yang lain. Ketenangan yang dialami, kebahagiaan yang didapatkan, dan dia pun bersemangat untuk memberikan dorongan pada anak dan keluarganya agar mereka juga sama-sama melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minha, di antaranya pula dari akibat pengaruh buruk dari maksiat, al-wihsyatul lati tasulu lahu bainahu wa bainan nas. Nah, kalau di atas tadi kehampaan hati, maka yang dibawainya artinya terasa asing. Ya, apa yang dia berada di antara manusia. Wala siyama ahlul khair minhum, lebih-lebih kalau dia berada di tengah-tengah orang baik, maka dia terasa asing pada dirinya. Fa innahu yajidu wihsyatan bainahu wa bainahum, karena dia akan mendapati terasa asing tadi antara dirinya dengan mereka, ahlul khair, orang-orang yang baik. Wa kullama qawiyat tilkal wihsyah ba'uda minhum wa min maja wa min mujalasatihim, maka tatkala rasa asing tadi semakin kuat, tentu dia akan semakin jauh dari orang-orang yang baik dan semakin jauh dia bermajlis dengan mereka. Wa haruma barakatul intifa'i bihim, dan kemudian dia terhalang untuk bisa memperoleh manfaat kebaikan dari mereka. Ya, terhalang barokah bisa mengambil manfaat dari mereka. Dia terasa asing, ya, di tengah-tengah orang yang baik. Oleh karena itu, tentunya hal ini masing-masing kita yang bisa merasakan hati kita masing-masing. Naam. Maka kita berusaha untuk memperbaiki kembali ketika kita terjatuh dalam suatu kesalahan, apakah karena dorongan hawa nafsu atau karena dorongan-dorongan yang lain sehingga kita terjatuh dalam perbuatan maksiat. Ya, kita kembali menjihati jiwa kita ini untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Jangan dibiarkan berlarut-larut. Dan kita senang kalau ada orang yang mengingatkan kita. Karena kalau tidak, sedikit demi sedikit kita akan jauh dari kebaikan, jauh dari kebenaran. Dan ini bencana yang besar. Oleh karena itu perlunya pula kita saling munasohah, saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya. Ketika melihat atau merasa temannya, di mana teman saya, di mana kawan saya kok jarang kelihatan, didatangi, dijenguk dan seterusnya, diberikan bimbingan dan nasihat. Barangkali dengan nasihat-nasihat tadi, dia pun akhirnya kembali untuk bersemangat mengamalkan kebaikan-kebaikan. wa qaruba min hizbi syaitan bi qadri ma ba'uda min hizbi rahman. Dan kalau sudah menjauh duduk dengan orang-orang yang baik, maka dia akan dekat dengan hizbu syaitan. Naam, maka yang dia dengar percakapan syahwat di dunia ataupun syahwat kepada yang lain, bukan lagi ilmu yang didapatkan atau didengarkan, tapi kebatilan-kebatilan, ucapan-ucapan yang selama ini tidak didengarkan, dia bisa mendengarkan di kala itu. Naam, apalagi kalau di kalangan orang-orang awam, mencaci maki itu biasa, sementara kita tidak mendengarkan. Namun ketika kita berkumpul dengan mereka, itu kita akan merasakan ucapan-ucapan mereka yang sangat jelek, sangat buruk. Kalau sudah dekat dengan hizbu syaitan, maka dia akan jauh dari hizbu rahman. Wa taqwa hadhil wihsyah, maka kemudian keterasingan tadi semakin kuat. Hatta tastahkuma fataqau bainahu wa bainam ra'atihi wa waladihi wa aqaribihi, sampai-sampai keterasingan tadi akan mempengaruhi hubungan dirinya dengan istrinya, anak-anaknya, dan kerabat-kerabatnya. Wa bainahu wa bain nafsi, bahkan keterasingan tadi akan ada pada dirinya sendiri sekalipun. Fatarahu mustauhisan min nafsih, sehingga anda melihat dia na'am merasa asing meskipun dengan dirinya sendiri. Wa qala ba'du salaf inni la'usillaha fa'ara dhalika fi khuluki dabati wa mra'ati. Berkata sebagian salaf, sesungguhnya benar-benar saya bermaksiat kepada Allah, maka saya melihat atau kurasakan akibat maksiat itu ada pada tingkah terhadap kendaraan-kendaraanku, demikian pula istriku. Apa penyebabnya? Maksiat. Ya, biasanya tunggangannya itu manut, mudah, gampang akibat maksiat, maka menjadi susah, menjadi rumit, dan seterusnya. Demikian pula istri dan anak-anaknya. Ya, sebelumnya mereka orang-orang yang baik, orang yang mudah untuk diarahkan, mudah untuk dinasihati, diingatkan. Ini susah melawan, maka introspeksi diri kita. Jangan sepenuhnya menyalahkan mereka, bisa saja kita sudah melakukan sesuatu perbuatan maksiat. Ya, sudah melakukan pelanggaran-pelanggaran sehingga memberikan dampak pengaruh ya pada keluarga-keluarga kita, bahkan kendaraan kita sekalipun. Apa penyebabnya? Karena maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun maksiat-maksiat yang lain. Wa minha di antaranya pula al-atharul qabih lil ma'asi, pengaruh buruk dari maksiat, ta'sir umurihi alaih, urusan-urusannya dia dipersulit. Ya, tidak dimudahkan, tidak digampangkan. Dipersulit urusannya. Fala yatawajjahu li amrin illa yajiduhu mughlaqan dunahu aw muta'assiran alih, sehingga tidak dia melakukan sesuatu dari suatu perkara melainkan dia mendapatinya tertutup, buntu. Dan sulit dalam penyelesaiannya. Biasanya ini gampang, biasanya ini mudah. Ini susah, sukar, sulit. Ingat pada diri kita. Ya, maka orang-orang yang bertakwa dia akan mengingat. Ya, bisa saja ini adalah kemaksiatan yang saya lakukan. Jangan sepenuhnya menyalahkan yang lain. Tapi introspeksi diri juga. Wa hadza kama anna man ittaqallah atau man ittaqallaha ja'alahu min amri yusran. Dan ini sebagaimana orang yang bertakwa kepada Allah, Allah menjadikan urusannya itu mudah, gampang, langgeng dan seterusnya. Ya, ketika dia orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan urusannya gampang. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan urusannya menjadi gampang, menjadi mudah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan baginya jalan keluar. Jalan kemudahan. Faman atala taqwa ja'ala lahu min amri usran. Maka barang siapa yang mengabaikan ketakwaan, Allah akan jadikan urusannya itu usran, susah. Naam. Wayallahul ajub, wayallahul ujub. Maka alangkah mengherankan. Kaifa yajidul abdu abwabal khair wal masaliha masdudatun anhu. Maka bagaimana seorang hamba mendapati pintu-pintu kebaikan dan maslahat-maslahat itu tertutup untuknya. Wa turuquha mu'assaratun alaih, dan jalan-jalannya itu susah untuknya. Wa huwa la ya'lamu min aina utiya, dan dia tidak mengetahui dari mana asalnya, dari mana didatangkan. Secara hitung-hitungan dia gampang. Secara hitung-hitungan dia ini bukan satu yang susah. tetapi di saat dijalaninya banyaknya kesulitan-kesulitan sampai dia sendiri tidak mengetahui dari mana asalnya kesulitan itu datang. Maka apa penyebabnya? Ya, pengaruh dari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, oleh karena itu jangan kita merasa kecil aja, cuma itu saja. Kita ingat lagi pelajaran kita sebelumnya. Jangan Anda melihat kecil atau besarnya maksiat, tapi lihatlah kepada siapa Anda bermaksiat. Ya, kepada Allah Azza wa Jal. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala cemburu dengan hamba-hambanya yang mereka melakukan maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Oleh karena itu istighfar terus kita lakukan, taubat terus mengiringi langkah-langkah kita dan seterusnya. Dan jangan pernah kita merasa sudah banyak amalanku, sudah banyak sedekahku, sudah banyak puasaku, sudah banyak sholatku, dan seterusnya. Jangan. Bahkan seluruh amalan yang kita lakukan di saat kita menghadap Allah itu masih sedikit. Kenapa enggak seluruh umur saya untuk beribadah kepada Allah? Karena balasan di akhirat itu bertingkat-tingkat. Dia sudah mendapatkan balasan sesuai dengan amalnya. Di atasnya masih ada lagi balasan yang lebih tinggi. Sehingga pada hakikatnya apa yang saat ini kita amalkan masih sangat kurang. Sehingga dengan demikian kita pun terus bersemangat, terus berusaha untuk menambah kebaikan-kebaikan kita. Terus kita menuntut ilmu, terus kita belajar, terus kita murojaah. Naam, di masa muda seperti ini para santri itu akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda gunakan untuk apa di masa muda? Karena di masa muda itu kekuatan yang penuh. Sehingga ketika seorang pemuda mampu melakukan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia termasuk salah satu yang akan mendapatkan naungan dari si Allah Subhanahu wa Ta'ala pada yaumul mahsyar. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebutkan dalam riwayat muttafaqun alaih dari Abu Hurairah. Ya, seorang pemuda yang tumbuh berkembang dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan, yang mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di padang mahsyar. Dalam keadaan matahari didekatkan, dalam keadaan manusia tidak berpakaian, tidak beralas kaki, tidak berkhitan, dan berkumpul seluruh manusia di saat itu, maka para pemuda yang mereka terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan mendapatkan keutamaan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu wa hafidhakumullah.